الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد إخواني أخواتي في الدين dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Dunia beserta isinya adalah milik Allah dan satu-satunya yang mengatur dunia beserta isinya adalah Dia. Seluruhnya tunduk dan patuh kepada aturannya, dan tidak ada makhluk yang bisa mencoba atau mampu untuk lari daripada ketentuan-ketentuannya. Sehebat apapun manusia berusaha, usahanya tetap di bawah aturan ilahi. Yang Allah katakan jadi akan jadi, yang Allah katakan tidak jadi tidak akan pernah terjadi untuk selama-lamanya. Yang bahagia adalah orang-orang yang telah dibahagiakan Allah, dan yang menderita adalah orang-orang yang dibuat menderita oleh Allah. Dan Allah ketika membahagiakan seseorang karena orang itu berusaha untuk hidup bahagia dan meminta kebahagiaan itu kepada Allah, berusaha hidup bahagia dengan menempuh jalan-jalan menuju kebahagiaan yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran, sembari tangan dan wajah mereka selalu menengadah ke langit, diiringi sebelum itu oleh hati mereka agar penguasa langit dan bumi mencurahkan kebahagiaan di dalam hati itu. Dan orang-orang yang Allah buat menderita, bukanlah Allah zalim kepada mereka, namun mereka selalu berkecimpung di dalam dunia yang akan membuat mereka menderita. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menegur mereka dengan teguran-teguran yang sangat banyak. Allah sampaikan teguran itu melalui bacaan Al-Quran yang diperdengarkan kepada mereka, bacaan hadis-hadis Nabi yang dibacakan kepada mereka, melalui lisan hamba-hambanya daripada da'i mubaligh, daripada lisan sahabat, teman, karib dan handai taulan. Allah sampaikan teguran-teguran itu. Bahkan Allah tegur dia melalui alam dengan diterpa penyakit, diterpa oleh kehancuran. Akan tetapi teguran-teguran yang banyak itu membuat manusia celaka, tidak pernah menggubrisnya. Bahkan dia tidak pernah sadar bahwa dia sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika teguran dalam bentuk bencana alam Allah datangkan, dia hanya tahu ada bencana alam, dan dia tidak tahu siapa yang membuat alam itu mendatangkan bencananya. Sehingga hamba yang seperti ini tidak pantas untuk disayangi dan dicintai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepadanya, dan jadilah dia hamba yang celaka. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kehidupan di permukaan bumi ini hanya dua. Engkau akan menjadi orang yang berbahagia, atau engkau akan menjadi orang yang celaka. Pilihlah jalan yang akan kau tempuh. Perhatikan langkah kakimu akan engkau langkahkan kemana. Pilihlah cita-cita dan harapanmu. Akan engkau gantungkan di mana? di depanmu hanya ada dua jalan. Jalan orang-orang yang dirahmati Allah. Karena ketaatan dan kesungguhan mereka menjalankan agama Allah. Atau jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah karena mereka tidak pernah peduli kepada agama dan larangan Allah. Kepada perintah dan larangan Allah. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang mempertemukan kita di pagi hari ini melalui gelombang udara, menjadikan kita orang-orang yang selalu berusaha menempuh jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali pertemuan kita setelah berpisah beberapa saat, melanjutkan perjalanan kita bersama kitab Ad-Da'wah Dawa karya Al-Allamah Al-Mujtahid Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan pembicaraan kita pada pertemuan terakhir berhenti pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang sebab dan musabab, tentang sebab dan akibat. Kita lanjutkan contoh-contoh ayat tersebut di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Beliau berkata, rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, wa taratan ya'ti bi'anna wa ma'amilat fih. Terkadang Allah mendatangkan ayat untuk menerangkan sebab dan akibat dengan mendatangkan inna, huruf nasab, huruf yang beramal menasab dan merafa, seperti yang diketahui oleh ahli nahu. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera, berpacu dalam kebaikan. Maksudnya adalah Allah cinta kepada mereka. Allah muliakan mereka. Allah sayangi mereka. Allah jadikan mereka nabi dan rasul. Dikarenakan mereka adalah orang yang selalu bersegera menuju kebaikan. Wa qawlihi fi dha'i ha'ula. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum-kaum selain mereka. Dalam surah Al-Anbiya ayat 77. Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk. Kaum yang selalu mengerjakan keburukan, mencintai keburukan, mendambakan keburukan, cinta di atas keburukan. Fa'aghraqnahum ajma'in. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Wa taratan ya'ti bi'adati laula. Kadang-kadang untuk menerangkan sebab dan akibat, Allah mendatangkan huruf laula. Kalaulah bukan karena. Addalah 'ala irtibati ma qablaha bima ba'daha. Yang huruf ini menunjukkan akan adanya hubungan antara yang sebelumnya dengan apa yang akan datang setelahnya. Pembicaraan yang terjadi sebelumnya akan dikaitkan dengan apa yang dibicarakan setelah laula. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 143 dan 144 tentang Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalaulah bukan karena bahwasanya dia itu Yunus termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya dia akan menetap di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, kembali ke daratan sebagai manusia biasa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Allah terangkan apa sebabnya. Sebabnya adalah falaula annahu kana minal musabbihin. Dia termasuk orang-orang yang rajin bertasbih. Di perut ikan itu kerjaan Nabi Yunus bertasbih, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah menyelamatkan Nabi Yunus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan ya'ti bilawn addala 'ala syart. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan huruf law yang menunjukkan kepada syarat. Seperti firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat 66. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau mengerjakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, apa yang telah diajarkan kepada mereka, apa yang telah disampaikan kepada mereka, lakana khairan lahum. Niscaya itu akan memberikan kebaikan yang sangat banyak untuk mereka. Kebaikan-kebaikan itu datang dengan syarat. Apa itu? Annahum fa'alu ma yu'aduna bih. Mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan, diperingatkan, disampaikan kepada mereka. Kemudian Ibnu Qayyim menutup pembicaraan beliau dalam masalah ini dengan mengatakan, wabil jumlah. Fal-Qur'anu min awalihi ila akhiri sarihun fi tarattubil jazai bil khairi wasyarr. Kesimpulan kata, bahwa Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya, di dalamnya terdapat pernyataan yang jelas akan adanya korelasi yang sangat kuat antara balasan. Balasan yang diberikan kepada seseorang dengan kebaikan dan keburukan yang dia lakukan. Artinya yang mendapatkan balasan yang baik karena dia melakukan yang baik. Dan mendapatkan balasan yang buruk disebabkan dia melakukan yang buruk. Wal ahkamil kauniyah wal amriyah alal asbab. Demikian juga adanya korelasi yang sangat kuat antara hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum yang ada di alam, dan hukum-hukum amriyah yang berbentuk perintah dan larangan, punya konotasi, punya korelasi yang sangat hebat dengan asbab. Ada sebab-sebab kejadiannya. Bal tartibu ahkami dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima alal asbabi wal a'mal. Bahkan sesungguhnya penyusunan hukum-hukum dunia dan akhirat, adanya ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah di dunia dan di akhirat, baik kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di dalamnya atau kerusakan-kerusakan yang ada di antara keduanya, semua itu korelasinya sangat hebat antara sebab-sebab dan amalan-amalan manusia penyebab maslahat atau mudarat di dunia dan di akhirat itu. Wa man tafaqqaha fi hadhil mas'alah. Barang siapa yang senantiasa bertafakkuh, memahami dan berusaha memahami masalah ini, wa ta'ammalaha, dan senantiasa memperhatikan masalah ini, haqqa ta'ammul, dengan perhatian yang sangat, dengan perhatian yang benar-benar memperhatikan, intafa'a biha ghayatan nafa'. Niscaya dia akan mengambil manfaat dari permasalahan ini, manfaat yang sangat besar. Walam yattakil, walam yattakil alal qadari jahlan minhu. Dan niscaya orang tersebut tidak akan pernah bersandar kepada takdir karena kebodohannya tentang takdir itu. Wa azzan wa tafritan wa idha'ah. Dan bersandarnya dia kepada takdir karena ketidakmampuannya memahami takdir, atau dia terlalu lalai untuk memahami takdir, atau terlalu lengah dalam memahami apa itu takdir. Fayakunu tawakkuluhu azza wa azzuhu tawakkula. Maka jadilah orang itu tawakalnya sebenarnya bukanlah tawakal, namun yang kelemahannya, dan kelemahannya dianggap sebagai tawakal. Balil faqihu kullal fiqhi alladhi yarudul qadara bil qadar. Itu salah. Yang benar adalah orang-orang yang mengerti dan benar-benar mengerti dalam permasalahan takdir adalah orang-orang yang menolak takdir dengan takdir. Allahu Akbar. Hadza kalamun azim. Ini sebuah pembicaraan yang sangat besar. Ini sebuah ilmu yang sangat hebat ma'asyarul muslimin wal muslimat. Di pagi hari yang berbahagia ini, orang yang mengerti agama Allah, kata beliau, adalah orang yang menolak takdir dengan takdir. Apa itu? Menolak takdir dengan takdir, mari kita lanjutkan. Wa yadfa'ul qadara bil qadar. Dia menolak datangnya takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadara bil qadar. Dia berusaha menamengi dirinya dari takdir dengan takdir. Bal la yumkinu an ya'isha, bal la yumkinu li insanin an ya'isha illa bidzalik. Niscaya tidak akan ada manusia yang bisa hidup tanpa cara yang seperti ini. Mari kita buktikan. Fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa'al makhawif wal mahadir hiya min al qadar. Maka sesungguhnya lapar, haus, rasa dingin, dan beraneka ragam ketakutan, dan beraneka ragam hal-hal yang dikhawatirkan, semua itu adalah takdir. Beliau ingin menerangkan, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan musliman, Anda ketika lapar, dan lapar itu takdir, apa yang Anda lakukan? Anda tolak lapar dengan takdir, apa yang Anda lakukan? Anda makan. Dan makan juga takdir. Anda ambil nasi, taruh di piring. Anda ambil lauk pauk, taruh di piring. Lalu Anda mulai mengangkatnya sedikit demi sedikit ke mulut Anda. Anda mengunyahnya sedikit demi sedikit dan Anda menelannya sedikit demi sedikit sampai hilang lapar itu dari diri Anda. Lapar adalah takdir. Dan makan adalah takdir. Anda tolak takdir lapar dengan takdir makan. Demikian juga dengan haus. Haus adalah takdir Allah. Anda ketika haus, apa yang Anda lakukan? Anda tolak takdir dengan takdir. Anda pergi ke dapur. Anda ambil gelas. Anda tuangkan dari ceret Anda ke gelas tersebut. Lalu Anda mulai menelan air itu setelan demi setelan, seteguk demi seteguk, sampai hilang dahaga itu dari diri Anda. Anda sedang menolak takdir dengan takdir. Ketika Anda ketakutan, ada halal yang Anda takuti, apa yang Anda lakukan? Ada halal yang Anda cemaskan, apa yang Anda lakukan? Anda membuat pengamanan untuk diri Anda. Anda berusaha untuk tidak keluar rumah, agar Anda, anak Anda tidak tidak dirampok oleh manusia. Tidak dirampas oleh orang-orang yang menginginkan untuknya keburukan atau untuk Anda keburukan. Anda menciptakan pengaman-pengaman untuk rumah Anda. Karena Anda takut ada orang-orang yang jahat yang akan masuk rumah itu. Anda datangkan satpam. Anda buatkan CCTV. Semua itu Anda menolak takdir dengan takdir. Oleh karena itu, apa yang beliau katakan tadi adalah sebuah perkataan yang besar, saudaraku. Pahami itu. Bahwa manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa aksi menolak takdir dengan takdir ini. Dan itulah orang yang faqih. Ketika Anda mengkhawatirkan Anda masuk neraka, apa yang harus Anda lakukan? Tolak takdir dengan takdir. Jauhi jalan-jalan yang akan mendekatkan Anda ke neraka Allah. Ketika Anda sangat berharap masuk surga, apa yang harus Anda lakukan? Lakukan takdir. Lakukan jalan-jalan yang akan mengantarkan Anda ke surga Allah tabaraka wa ta'ala, itu bisa. Dan dengannya Anda berharap, dengan harapan yang sangat kuat, Allah jauhkan Anda daripada takdir masuk neraka. Dan Allah masukkan Anda kepada takdir yang Anda inginkan, yaitu surganya subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan perkataan Ibnul Qayyim. Wal khalqu kulluhum sahuna fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan makhluk secara umum seluruh mereka itu lalai untuk melakukan penolakan takdir dengan takdir. Wa hakadha man faqqahahu Allahu alhamahu rusydah. Akan tetapi orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka dan Allah memberikan ilham akan kebenaran agama mereka, yadfa'u qadar al-uqubah al-ukhrawiyah biqadri at-taubah wal-iman, wal a'mali shalihah. Mereka akan menolak takdir hukuman berat di akhirat masuk neraka dengan takdir bertaubat, beriman dan beramal saleh. Anda berdosa, semua orang berdosa. Namun ada orang yang berdosa yang selamat dari hukuman Allah di akhirat. Manakala dia lawan dengan takdir, dia tolak dengan takdir lain, yaitu dia lakukan taubat, dia lakukan iman dan dia lakukan amal saleh. Fahada wizanul qadar al-mukhawif. Fahada wizanul qadar al-mukhawif fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Dan yang seperti ini dalam urusan dunia dan akhirat itu sama halnya dengan takdir yang dikhawatirkan dan ditakutkan di dunia. Dan apa yang bisa menolaknya? Ini pembahasan yang sama. Sebagaimana Anda takut lapar, Anda simpan makanan, Anda siapkan makanan. Demikian juga ketika Anda takut masuk neraka, Anda siapkan benteng Anda dari neraka. Permasalahannya sama. Tidak ada yang berbeda. Farabbud daraini wahid. Pencipta dua alam semesta ini satu. Pencipta dunia dialah pencipta akhirat. Sama, enggak ada yang berbeda. Wa hikmatuhu wahidah. Dan hikmah yang ada di dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat, sama. Sama. La yunaqidu ba'duha ba'dha. Tidak ada yang saling kontradiksi antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya. Satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Wa la yubtilu ba'duha ba'dha. Dan tidak akan menghancurkan permasalahan dunia akan permasalahan akhirat. Maksudnya tidak akan ada yang berbeda. Berbeda hukum dunia dengan hukum akhirat, sama. Sama. Berbeda antara hukum masalah-masalah dunia dengan masalah agama, tidak. Tidak berbeda, sama. Karena Rabb mereka satu. Pencipta mereka satu. Sebagaimana dunia ini Allah yang menciptakan. Syariat juga Allah yang menciptakan. Sehingga hukum yang ada di antara keduanya sama. Hikmah yang ada di antara keduanya sama. Fahadil mas'alah. Kemudian beliau ingatkan permasalahan ini. Min asyrafil masail. Termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang sangat mulia. Liman arfa qadraha. Untuk orang yang tahu takaran kemuliaan masalah ini. Wa ra'aha haqqa ri'ayatiha. Dan dia senantiasa menjaga permasalahan ini dengan sebenar-benar penjagaan. Wallahul musta'an. Dan kepada Allah tempat kita mohon pertolongan. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah dari apa yang kita bacakan tadi sungguh menunjukkan akan ketajaman pola fikir beliau, ketajaman logika berfikir beliau, ketajaman pemahaman beliau, dan ketajaman cara beliau mengungkapkannya kepada kita. Beliau adalah seorang yang adib, yang pandai mengungkapkan kata-kata dengan sesuatu yang luar biasa. Dan beliau seorang faqih yang mengerti agama Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau seorang ulama besar. Dan karya-karyanya menunjukkan akan keulamaan dia. Kealiman Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Berapa tahun rasanya kita lalai daripada permasalahan ini. Berapa puluh tahun rasanya kita tidak mengerti permasalahan ini. Sehingga datang kepada kita seorang alim yang mulia. Dengan karyanya kita mengerti bagaimana meletakkan permasalahan ini di depan permasalahan itu. Bagaimana menetapkan kasus ini berhadapan dengan kasus itu. Dan kemuliaan ini tidak lepas daripada kesungguhan seseorang dalam mengkaji, memahami, matadabbur kitabullahi azza wa jal dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas semua itu tidak lepas daripada karunia Allah yang memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim, walakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falah. Seorang hamba yang sudah mengerti permasalahan ini, tinggal lagi bagi dia ada dua masalah penting. Yang dengan dua masalah ini akan sempurna kebahagiaannya di dunia dan keberuntungannya di dunia, demikian juga di akhirat. Artinya, setelah semua permasalahan yang penting yang saya sampaikan ini, ada dua hal lagi yang harus sangat diperhatikan. Subhanallah. Rasanya apa yang dia sampaikan, beliau sampaikan sudah cukup. Rasanya kita sudah sampai kepada puncak permasalahan. Namun beliau masih menambahkan dua hal. Pertama, ahaduhuma, an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khair. Hendaklah seorang hamba mengerti dengan detail apa yang menyebabkan datangnya keburukan dan apa yang menyebabkan datangnya kebaikan. Pelajari itu. Ketahui sebab-sebab datangnya keburukan dan ketahui sebab-sebab datangnya kebaikan. Wa yakuna lahu basiratun fi dhalika bima yushahiduhu fil alam. Dengan demikian dia akan menjadi orang yang benar-benar pandai melihat dalam masalah ini. Dalam masalah apa penyebab datangnya keburukan dan apa penyebab datangnya kebaikan. Yang demikian itu didukung oleh apa-apa yang dia saksikan di dalam alam semesta. Di dalam alam yang terbentang ini dia menyaksikan. Ketika datang keburukan, dia mencoba untuk mencari apa penyebab datangnya keburukan itu. Ketika datang kebaikan, dia mencoba mencari apa penyebab datangnya kebaikan itu. وَمَا جَرَّبَهُ فِي نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ. Dia juga selalu memperhatikan apa yang dia lakukan di dalam dirinya. Apa yang terjadi pada diri orang lain. وَمَا سَمِعَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ. Apa yang dia dengar dari berita-berita umat-umat. سَقَدِيمًا وَحَدِيثًا. Baik umat-umat masa lalu yang telah punah atau umat-umat yang sekarang. Seorang insan, kata beliau, hendaknya memperhatikan sebab-sebab datangnya keburukan dan sebab-sebab datangnya kebaikan itu. Supaya dia mengerti, ketika orang ini diberikan oleh Allah kebaikan dengan keberuntungan yang sangat besar, apa sebabnya? Atau sebaliknya ada kaum yang dibinasakan, dihancurkan, dilaknat oleh Allah, dikirimkan bencana-bencana hebat. Apa penyebab datangnya bencana itu? Karena kebaikan itu tidak datang begitu saja. Sebagaimana keburukan dan bencana itu tidak datang begitu saja. Ada yang mengatur. Ada yang mendatangkannya. Dan ada yang mengundangnya. Maka perhatikan. Wa min anfa'i ma fi dzalika. Dan yang paling bermanfaat dalam poin ini, poin memperhatikan sebab-sebab datangnya kebaikan dan keburukan, tadabburul Qur'ani, mentadabbur kalam-kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Itu yang paling bermanfaat. Khudz hadza min khabir. Timba ini dari orang yang telah mempraktekkan dalam hidupnya. Dari alim yang telah mengamalkannya, setelah mengamalkannya dia memberikan intisari pengamalannya. Dia memberikan hasil daripada apa yang telah dia praktekkan. Riset-riset ilmiah agama yang telah dia lakukan, dilakukan Ibnul Qayyim, sekarang diberikan kesimpulan intisarinya kepada kita. Yang mau mentadabburi asbab datangnya keburukan dan sebab-sebab datangnya kebaikan, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada mentadabbur Al-Quran. فَإِنَّهُ كَفِيلٌ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُهُ. Al-Quran itu sudah cukup untuk menerangkan semua itu dengan keterangan yang paling sempurna. وَفِيهِ أَسْبَابُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ جَمِيعًا مُفَصَّلَةً مُبَيَّنَةً. Di dalam Al-Quran itu akan Anda temukan penyebab-penyebab datangnya kebaikan, penyebab-penyebab datangnya keburukan, diterangkan dengan detail, diterangkan dengan keterangan yang sangat jelas. Tadabburlah. Pelajari. Ini yang pertama, kata beliau. Kemudian summa sunnah. Yang berikutnya adalah mentadabbur sunnah. Kata-kata sunnah, apabila bergandengan dengan Al-Quran, maka sunnah maknanya adalah hadis. Ini yang harus kita fahami makna sunnah. Manakala dia bergandengan dengan Al-Quran. Di sini dia bergandengan dengan Al-Quran. Pertama tadabbur Al-Quran. Kedua tadabbur sunnah. Maka sunnah maknanya adalah hadis. Al-Quran yang datang dari Allah. Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innaha syaqiqatul Quran. Karena sunnah itu adalah saudara kandungnya Al-Quran. Enggak bisa dipisahkan. Wahiyal wahyu tsani. Dan sunnah itu adalah wahyu yang kedua. Maksud wahyu yang kedua, wahyu yang turun kepada Rasulullah ada dua. Pertama wahyu dalam bentuk Al-Quran, kedua wahyu dalam bentuk sunnah. wa man sarafa ilaihi ma inayatahu iktafa bihima min ghairihima. Barang siapa di antara manusia yang menumpah ruahkan seluruh perhatiannya kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah cukuplah itu baginya. Dan dia tidak perlu kepada yang lain selain Al-Quran dan Sunnah. Wahuma yuriyanikal khaira wasyarra wa asbabahuma. Al-Quran dan Sunnah akan menerangkan kepadamu dengan keterangan yang jelas seluruh kebaikan dan keburukan dan apa penyebab datangnya kebaikan dan keburukan itu. Hatta ka'annaka tu'ainu dhalika iyanan. Dia terangkan dengan keterangan yang jelas sampai-sampai engkau itu seolah-olah melihatnya dengan mata kepala anda sendiri. Begitulah Al-Quran menerangkannya, begitulah Sunnah menerangkannya kepada kita. Wa ba'da dhalika. Dan setelah itu, idza ta'ammalta akhbarul umam. Apabila engkau memperhatikan berita-berita tentang umat-umat. Wa ayyamillahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi. Dan apa yang Allah jadikan dan apa yang Allah takdirkan kepada umat-umat yang selalu taat kepadanya dan umat-umat yang selalu berbuat maksiat kepadanya. Tabaqa dhalika ma 'alimta. Tabaqa dhalika ma 'alimtahu min al-Qur'ani wa sunnah. Engkau akan menemukan semua itu persis dengan apa yang engkau pelajari daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Subhanallah. Kalam azim jiddan, sebuah perkataan yang luar biasa ma'asyiral muslimin dan muslimat. Wa ra'aitahu bi tafasili ma akhbarallahu bih. Dan engkau akan melihat kejadian-kejadian umat itu sesuai dengan rincian yang telah Allah rincikan dan Allah sampaikan kepada anda di dalam Al-Qur'an. Wa wa'ada bih, dan apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Wa 'alimta min ayati fil afaqi ma yadulluka 'ala anna al-Qur'ana haqq. Dan engkau akan mengetahui sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tanda-tanda kebesaran Allah yang akan menunjukkan kepadamu sebuah keyakinan yang nyata bahwa Al-Quran itu hak. Al-Quran itu benar apa adanya. Terjadi sesuai dengan yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wa anna ar-rasul haq. Dan engkau akan meyakini dengan penuh keyakinan bahwa Rasul itu benar. Wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahala. Dan Allah pasti akan menunaikan janji-janjinya kepada manusia. Dan itu tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala mengingkarinya. Fattarikhu tafasilun lijus'iyati ma'arrafana Allah wa rasuluh minal asbabil kulliyah lisyari wal khair. Lil khairi wa syar. Sesungguhnya sejarah. Sejarah manusia dahulu dan yang sekarang. Dan yang akan datang. Semua itu hanyalah keterangan-keterangan rinci dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada kita di dalam Sunnah daripada sebab-sebab umum akan datangnya keburukan dan kebaikan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, tidakkah ini perkataan seorang alim? Tidakkah ini perkataan seorang alim? Subhanallah. Alim yang telah mendedikasikan umurnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama Allah dan agama Rasulnya, mempelajarinya, kemudian memberikan intisari-intisarinya kepada kita. Rahimallahu Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim. Ratusan tahun sudah beliau meninggal, akan tetapi lihat berkah daripada ilmunya, berkah daripada keikhlasannya, berkah daripada apa yang telah beliau berikan dan persembahkan kepada umat. Ini yang pertama. Ini yang pertama, tambahan yang pertama yaitu hendaklah kita mempelajari sebab-sebab datangnya keburukan dan sebab-sebab datangnya kebaikan. Adapun yang kedua, wal amru tsani. Permasalahan yang kedua. Yang pertama tadi kata beliau setelah mengetahui kita harus menolak takdir dengan takdir, yang ada dua hal yang harus kita tambahkan agar sempurna. Pertama, pelajari sebab-sebab datangnya kebaikan dan keburukan. Dan tadabburi Al-Quran, tadabburi Sunnah, anda akan menemukannya terperinci di sana. Dan akan anda buktikan di alam nyata. Ini kesimpulan permasalahan yang telah kita bahas. Masuk ke dalam permasalahan yang kedua. Adapun yang kedua, al-amru tsani an yahdhara mughalatata nafsi ala hadhil asbab. Hendaklah seorang insan menjauhkan dirinya dan berhati-hati tentang kesalahan pemahaman jiwanya, kesalahan pemahaman dirinya kesalahan pemahaman tentang masalah ini, tentang sebab-sebab ini. Ada orang salah faham dalam menempatkan sebab-sebab ini. Setelah dia tahu sebab-sebab, salah faham, tidak mengerti, meletakkan permasalahan sebab dan akibat. Wahada min ahammi al-umur. Dan ini juga termasuk permasalahan yang paling penting. Setelah kita tahu takdir harus tolak dengan takdir, dan kita tahu apa sebab-sebab datangnya kebaikan dan keburukan, hindari di satu poin penting, yaitu jangan salah dalam memahami cara menolak takdir dengan takdir. Jangan salah dalam memahami sebab-sebab datangnya kebaikan dan keburukan. Fa'innal abda. Maka sesungguhnya seorang hamba ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata minal asbabil mudirrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi walabud. Sesungguhnya seorang hamba akan tahu, dan dia tahu bahwasannya maksiat dan kelalaian itu termasuk di antara sebab-sebab yang berbahaya untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Dan itu suatu hal yang pasti. Walakin tughalituhu nafsuhu bilittikali ala afwillahi wa maghfiratihi ta'ala. Akan tetapi terkadang lalai dia, salah dia memahami, sehingga dirinya terlalu bertawakal, terlalu bersandar kepada maafnya Allah, ampunan Allah. Terlalu bersandarkan, menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah. Wabittaswifi bittaubati wal istighfari bil lisani. Dan dengan menolak, dan dengan taswif, mengundur-undur taubat. Bittaswifi bittaubah, mengundur-undur taubat, mengundur-undur istighfar dengan lisan. Tarah, kadang-kadang. Wabifi'lil mandubati tarah. Terkadang terlalu bersandar kepada bahwa dia telah melakukan banyak sekali ketaatan-ketaatan daripada hal-hal yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabin ilmi tarah. Ada orang yang terlalu bersandar kepada ilmunya. Terlalu bertelekan dan bersandar kepada ilmu yang dia miliki. Wabin ihtijaji bil qadari tarah. Dan ada orang yang salah dalam memahami masalah ini sehingga dia terlalu berhujah dengan takdir, terlalu bergantung kepada takdir. Wabil ihtijaji bil asbahi wan nudara'i tarah. Dan terlalu bersandar kepada kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang serupa dengan permasalahan dia. Misalnya ada cerita tentang orang yang membunuh dan dia adalah seorang pembunuh sebelumnya, dan dia yakin akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah memaafkan pembunuh tersebut. Wabil iqtida'i bil akabiri taratan ukhra. Dan ada juga orang yang terlalu bertelekan karena terlalu mengikuti orang-orang yang di hadapan yang dianggap mulia. Kadang-kadang seperti itu. Dan ini adalah sebuah tafsil daripada permasalahan. Dan beliau dalam masalah ini berbicara panjang lebar. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa membacakan permasalahan ini, karena khawatirnya kita akan tidak cukupnya waktu kita di poin yang kedua ini. Sekali lagi, masyaallah muslimin, kita berhenti di poin yang kedua tentang adanya kesalahan-kesalahpahaman, kesalahan pemahaman di dalam memahami sebab-sebab kedatangnya kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan pada kesempatan lain, biinillah, kalau Allah mudahkan, kita lanjutkan bacaan ini dan kita akan buka sesi tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Mauduni Abdullah Elsi Hafidhallahu ta'ala yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya dalam pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, pada fasal atau alinea masalah hubungan takdir dengan doa, yang mudah-mudahan memberikan pemahaman yang tambahan ilmu yang bagus untuk kita semuanya tentang mengenal hubungan doa dengan takdir. Baik, untuk sesi kedua ini kita buka tanya jawab dengan Al-Ustaz. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor 081268420000 atau 087790134 atau pesan singkat di nomor 08117530000. Toib, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan perdana Ya Ustaz, apakah boleh doa ini kita amalkan terus-menerus? Allahumma antas salam, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, dan seterusnya. Jazakallahu khair. Dari Abu Rayyan di Tangkerang, Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa tadi adalah doa yang bagus dan memiliki makna yang bagus, dan tidak masalah untuk rajin mengamalkannya. Akan tetapi jangan dikhususkan waktu-waktu tertentu untuk mengamalkannya. Ini adalah doa umum yang kita butuh. Kalau ingin mengkhususkannya di waktu-waktu tertentu, butuh dalil. Selagi kita tidak mengkhususkannya di waktu-waktu tertentu, maka insyaallah ini doa yang bagus. Wallahu ta'ala alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya datang dari pendengar Hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bila kita mendoakan orang lain, terbesit harapan didoakan kembali, apakah terbesitnya harapan seperti itu diperbolehkan Ustaz? Yang kedua, apakah boleh membaca doa sujud dalam sholat dengan doa-doa yang sudah ditentukan waktunya, seperti doa-doa yang ada pada zikir pagi, sore, dan juga doa sebelum tidur? Barakallahu fiik. Wa fiika barakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika kita berdoa untuk orang lain, untuk saudara kita, maka itu adalah sebuah kebaikan besar yang telah kita lakukan. Dan banyak dalam masalah ini manusia lalai mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang dia cintai, mendoakan kebaikan untuk musuh-musuhnya yang membenci dirinya, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang zahirnya sampai saat ini adalah musuh Allah dan musuh agama Allah. Dan ini adalah akhlak Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang banyak kita lupakan dan banyak kita lalai dalam mengamalkannya. Dan ketika Anda telah diberikan taufik untuk mendoakan orang lain, Anda berada dalam kemuliaan yang besar. Lanjutkan dan istiqamahlah di atas hal tersebut. Dan setiap Anda mendoakan kebaikan untuk saudara Anda, ketahuilah malaikat pun mendoakan untuk Anda, seperti doa Anda untuk saudara Anda tersebut. Adapun kemudian terbesit hati Anda ingin doakan juga oleh dia, itu bukanlah berarti Anda tidak ikhlas. Anda juga tidak tentu ingin didoakan oleh saudara Anda. Akan tetapi ketahuilah, sebenarnya ketika Anda mendoakan untuk saudara Anda itu sudah cukup, walau Anda tidak perlu dan Anda tidak perlu berharap. Karena ketika Anda mendoakan untuk saudara Anda suatu yang baik, yang mendoakan Anda itu bukan lagi manusia, tapi malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan salah. Tentu itu lebih Anda harapkan daripada manusia yang berdoa. Sementara manusia belum tentu kesuciannya belum bisa dipastikan, kemuliaannya di sisi Allah belum bisa dipastikan. Sementara malaikat adalah makhluk, bal ibadu mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah itu bagi Anda saudaraku. Akan tetapi adapun terbesit di hati Anda, maka itu insya Allah tidak mengurangi keikhlasan Anda biiznillahi azza wa jal. Adapun membaca doa di dalam sujud dengan doa-doa yang ada di zikir pagi yang punya makna-makna yang bagus, ya seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan semacamnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari dan semacamnya, maka insya Allah tidak apa-apa, boleh. Asal jangan dikhususkan lagi. Maksudnya Anda khususkan untuk bacaan sujud itu terus, tidak Anda ganti-ganti dengan yang lainnya. Anda harus berganti. Dan karena itu bacaan khusus pagi, sehingga tidak boleh dikhususkan untuk sujud. Kadang antum baca itu, kadang tidak sama sekali. Kadang hanya doa-doa zikir-zikir yang ada pada zikir-zikir sujud yang dikhususkan untuk sujud tanpa Anda membacanya, maka seperti itu boleh. Cuman satu hal lagi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengerti makna daripada doa yang Anda baca itu. Jangan hanya latah di lidah untuk zikir pagi yang sudah terbiasa menghafal dan Anda ucapkan itu dalam sujud Anda sementara Anda tidak tahu artinya. Hendaklah Anda tahu artinya. Karena kalau hanya latah karena hafalan, khawatirnya tidak pada tempatnya. Anda sujud kemudian Anda membaca doa tidur seperti yang Anda katakan tadi, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini tidak pada tempatnya. Jadi hendaklah kita juga faham akan apa arti daripada makna daripada doa yang kita baca itu, sehingga dalam berdoa kita benar-benar faqih di dalam doa itu, mengerti kita apa yang kita minta kepada Allah. Kebanyakan manusia sekarang ketika dia melafazkan doa-doa terutama dalam berbahasa Arab, dia sendiri demi Allah banyak yang tidak faham apa makna daripada doa yang dia baca itu. Yang ada adalah hafalan saja. Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Ya, masih ditunggu bagi antum yang ingin bertanya melalui telepon 0812-684-20000. Dan sambil menunggu, kita bacakan kembali pertanyaan melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fik, Ustaz. Ustaz, apakah ada hubungannya antara maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap maksiat yang dilakukan oleh anak? Misalnya bila sewaktu muda orang tuanya pernah berzina, maka anaknya pun nantinya melakukan perzinaan juga. Dan apakah ada hubungan hukum karma di dalam syariat Islam? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seorang yang berbuat dosa tidak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Ini adalah sebuah keputusan yang final di dalam agama Islam, bahwa masing-masing menanggung dosanya masing-masing, masing-masing mengemban dosanya masing-masing. Sehingga hukum karma, yaitu orang tua kita berbuat dosa lalu kita yang menanggung akibatnya, ini tidak benar. Dengan ayat ini tertolak. Karena kalau begitu adanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripada keadilan. Yang berbuat dosa orang tuanya, kenapa anak yang menanggung beban? Wallahu'alam. Tapi penuh dan dapat dipahami oleh yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui SMS yang berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang istri yang tidak mau membantu suaminya dalam mencari nafkah dan hanya ingin berada di rumah saja, termasuk istri yang durhaka? Dan apakah hal ini menunjukkan sang istri hanya pasrah kepada takdir? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Rahmatullahi wabarakatuh. Anda yang bertanya yang punya istri seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Anda memiliki istri yang mengerti apa yang Allah inginkan dari dirinya. Anda memiliki istri yang tahu hukum Allah dan Rasulnya. Kalau memang istri tersebut melakukannya karena ingin mengamalkan Al-Quran, bukan karena malas. Kalau dia melakukannya karena dia tahu hukum Allah di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumahnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Sujud syukurlah kepadanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman kita sekarang, seluruh media massa mengajak wanita untuk keluar rumah. Dan istri Anda tidak tergoda dengan ajakan media massa itu. Mulai daripada televisi. Dan itu yang paling besar. Kemudian koran. Kemudian majalah. Semuanya menyerang kaum hawa. Agar memahami wanita di rumah itu wanita jelek. Wanita di rumah itu, wanita rumahan itu, wanita yang gak lagi zamannya sekarang wanita di rumah. Wanita yang benar adalah wanita di panggung. Wanita yang benar adalah wanita yang didekap laki-laki di sana dan di sini. Wanita yang benar adalah wanita. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa kita ucapkan dengan lisan kita sudah. Itu yang diinginkan oleh media massa sekarang. Itu yang diserang. Pemahaman itu yang diserangkan kepada kaum wanita yang selalu virusnya diarahkan, panahnya diarahkan kepada kaum wanita, kaum muslimat. Dan istri Anda mempunyai benteng yang kuat. Bersyukurlah kepada Allah. Sujud syukurlah kepadanya. Sekali lagi saya menggarisbawahi, kalau itu dilakukan oleh istri Anda karena tahu agama. Tapi kalau karena malas, itu pembicaraannya berbeda. Dan itu bukan berarti dia tidak bertanggung jawab kepada keluarga, karena tanggung jawab itu ada di pundak Anda, wahai suami. Istri sedikit pun, satu rupiah pun tidak ada diwajibkan Allah untuk menanggung beban rumah tangga. Kalau toh pun dia membantu, itu hanya keikhlasannya. Maka Anda yang harus bertungkus lumus mencari rezeki. Dan berharaplah kepada Allah dan berusahalah untuk melakukan, mencari rezeki-rezeki yang halal, bertakwalah kepadanya, dan kemudian lakukan ikhtiar yang maksimal, jujur dalam berusaha, jujur dalam menjalankan seluruh cara untuk mencari nafkah dan rezeki. Dan insya Allah, kalau ataupun pada sekarang ini Allah Anda ditimpa oleh sesuatu yang sulit, dengan kejujuran dan dengan ikhtiar Anda, suatu saat Allah pasti akan lapangkan. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya dari SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan di luar tema katanya, apakah sholat fajar itu dilakukan sebelum azan? Ya, dari Dayat di Simpang 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat fajar salah apabila dilakukan sebelum azan. Yang ada sebelum azan itu adalah tahajud atau witir. Atau Anda berwudu setengah jam setelah sebelum azan, namun Anda sudah sholat tahajud dan juga sholat-sholat witir, maka Anda bisa melakukan sholat sunat sebelum setelah wudu. Adapun sholat sunat fajar, waktunya adalah antara azan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Al-Akh Dayat di Simpang 3. Pertanyaan yang berikutnya masih dari SMS. Ustaz, apakah boleh berdoa di dalam sujud dengan doa Sayyidul Istighfar yang zikir pagi petang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara kita ini mendengar dari tadi, mungkin pertanyaan ini sudah kita jawab. Ya, pembahasan dan lafaz zikirnya bahkan kita sebutkan di dalam sujud kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan itu adalah Sayyidul Istighfar. Tapi mungkin saudara kita yang bertanya sudah atau belum mendengar. Kita katakan boleh, namun jangan dikhususkan. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari SMS. Ya, sudah ada penelpon, kita coba untuk terima telepon. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Ini Ustaz, pertanyaan saya mengenai mahram. Mungkin yang pertama, apakah bapak tiri termasuk mahram terhadap anak perempuannya jika ibu dan bapak itu telah bercerai? Kemudian yang kedua, apakah termasuk mahram paman dan bibi dari istri kita nih? Mungkin jawabannya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Paman dan bibi dari istri kita apakah mahram? Jangankan paman dan bibi, itu loh sudah jauh. Kakak dan adik istri kita tidak mahram. Lebih dekat lagi. Kakak istri lebih dekat daripada paman dan bibi. Itu pun tidak mahram. Maka yang lebih dekat ini saja tidak mahram, apalagi yang lebih jauh, maka tidak mahram. Adapun ayah tiri, ayah tiri maksudnya berarti adalah seorang lelaki yang menikahi ibu kita dan dia bukanlah ayah kita. Berarti itu yang dimaksud dengan ayah tiri. Apakah mahram? Jawabannya ya dengan syarat. Ya dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya di bahwa ayah tiri kita telah bercampur dengan ibu kita. Telah terjadi hubungan suami istri di antara mereka, maka kalau itu telah terjadi, maka kita mahram dengan ayah tiri kita. Wallahu a'lam. Tapi kemudian dapat dipahami oleh yang bertanya melalui telepon. Pertanyaan yang berikutnya dari SMS. Ya Ustaz, apa hukum sholat di rumah orang kafir dan meminjam sarungnya untuk sholat? Dari Oko di Kuala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan sholat di dalamnya, yang disebut oleh Nabi SAW, tidak disebutkan rumah orang kafir. Tidak disebutkan rumah orang kafir. Yang disebutkan adalah kamar mandi, kuburan, tempat penyembelihan hewan-hewan, ya, dan tempat-tempat yang dilakukan di dalamnya ibadah-ibadah, tempat khusus yang dilakukan di dalamnya ibadah dan perayaan-perayaan orang-orang kufar. Itu terlarang untuk lakukan ibadah di dalamnya. Namun orang-orang kafir tidak, sejauh yang anda tahu, tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kemudian dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya masih dari SMS. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah sholat sunat langsung membaca Al-Fatihah, tidak membaca iftitah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal boleh atau tidak boleh, anda tidak berani menjawabnya. Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah membaca doa iftitah itu hanya sunat saja atau wajib? Wajib daripada wajib-wajibnya sholat. Atau dia hanya sunat daripada sunatnya sholat. Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sunat, ada pendapat yang mengatakan wajib. Maka saya tidak berani mengatakan boleh atau tidak boleh. Namun anjuran saya adalah baca. Dan doa iftitah ada yang panjang dan ada yang pendek. Maka kalau anda belum hafal yang pendek, hafal yang pendeknya. Wallahu'alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya masih dari SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ana punya teman yang mengajukan beasiswa, hanya saja udah tutup. Tetapi ada orang yang mau memasukkan formulirnya, hanya saja jika dapat dananya dibagi dua. Apakah ini termasuk suap atau upah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, maka harusnya dijauhi. Wallahu a'lam. Tapi penudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan yang berikutnya masih dari SMS. Assalamualaikum Ustaz. Bila sholat tahajud berdiri, ruku dan sujudnya lama, yang dibaca itu apa Ustaz setelah selesai bacaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ruku adalah dengan mengulang-ulang bacaan atau zikir ruku sebanyak yang bisa kita ulang sambil menghayatinya, mentadabburnya, memahami apa maknanya, menghadirkan keagungan Allah dalam mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Banyak orang yang merasakan kok sulit, panjang karena bacaannya sudah habis. Sejauh yang kita tahu kesulitan itu karena anda tidak mentadabbur kandungan makna daripada subhana rabbiyal azim. Andai anda pandai mentadabburnya, maka anda akan menikmati ruku yang panjang itu. Demikian hal juga dengan sujud. Zikir sujud atau bacaan sujud bisa diulang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan di dalam sujud dibolehkan tambah dengan doa. Dan doa bisa panjang, bisa pendek, tergantung semangat anda dalam berdoa. Wallahu'alam. Tapi penonton dapat dipahami oleh yang bertanya. Beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kita tidak tahu takdir kita. Apa boleh kita yakin takdir kita harus baik? Dengan cara mulai sekarang saya harus usaha untuk baik di hadapan Allah dengan istiqomah ibadah, juga doa sama Allah ya sampai akhir hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda lembah yakin dan lembah usaha untuk menjadi orang yang dirahmati dan disayangi Allah. Itu dua lembah yang berbeda, dua jalan yang tidak sama. Yakin datangnya dari syaitan, adapun usaha datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya. Tidak ada keyakinan yang bisa kita pasang di dalam hati kita bahwa kita pasti dan yakin masuk surga, yakin dimaafkan Allah, itu tidak ada. Kalau yakin itu datang, maka itu adalah perangkap syaitan. Namun yang harus dipasang adalah usaha. Usaha keras. Wallahu'alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. pertanyaan yang berikutnya, dan ini pertanyaan dua terakhir di kesempatan pagi hari ini. Yang berikutnya dari seorang akhwat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Jika wanita sholat di rumah, selesai sholat sunat fajar, sementara di masjid belum terdengar iqamah, bolehkah kita melakukan sholat fardu subuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh, karena waktu sholat sudah masuk, dan waktu sholat itu masuk dengan azan dan bukan dengan iqamah. Maka tidak ada syarat wanita sholat di rumahnya setelah mendengar iqamah di masjid. Syaratnya adalah mendengar azan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, setelah itu langsung ditutup oleh Al-Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Dari Arya di Tangkerang, apa hukumnya merayakan tahun baru? Penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab apa hukumnya perayaan tahun baru, saya ingin bertanya kepada kaum muslimin dan muslimat, perayaan tahun baru itu rayanya siapa? Perayaan agama apa? Dan Masehi itu kalender siapa? Kalender agama apa? Kalau Anda tahu jawaban ini, Anda tahu hukum merayakannya. Namun banyak orang lalai karena tiru. Banyak orang lalai karena contoh. Contek mencontek, tiru meniru, ikut-ikutan. Ummatun wuthaiyah. Umat bagikan buih. Tidak punya prinsip dan tidak punya pengetahuan, mengakar ke bumi. Dan tidak punya harapan menjulang ke langit, menggapai surga-surga Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ada adalah manusia merayakan, saya tidak mau ketinggalan. Manusia happy, kenapa saya tidak ikutan happy? Manusia membakar-bakar, kenapa saya tidak ikut bakar-bakar? Manusia pakai tanduk, kenapa saya tidak pakai tanduk? Manusia keluar dari rumahnya, kenapa saya tidak keluar dari rumah saya? Manusia berpacaran, kenapa saya tidak dengan pacar saya malam ini? Manusia berzina, kenapa saya tidak ikutan berzina? Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Anda tahu jawabannya, itu adalah kalendernya orang-orang Masih, sehingga disebut Masehi. Kalau Anda tahu itu perayaannya orang-orang kufar, maka alasan apa dalam agama, alasan apa dalam logika manusia yang sehat Anda ikut merayakannya, wahai muslim, wahai muslimah? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridhoi kita, memberikan kepada kita ilmu yang dengannya kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil, dan agar Allah memberikan kepada kita ketundukan hati untuk mengikuti hak tersebut dan menjauhi yang batil tersebut. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai dan mengerti meletakkan di mana kita harus mencari ridhonya dan bagaimana kita harus menjauhi murkanya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullah khair. Kita ucapkan kepada Ustaz Maududi Abdullah Hilsi Hafidhallahu ta'ala yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya, terutama dari materi yang beliau sampaikan, korelasi antara takdir dengan doa, mudah-mudahan memberikan pemahaman benar sehingga kita dalam berdoa sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah dituntut dalam syariat, bahwasanya kita ada hubungan antara doa dengan takdir, dan juga mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita, baik dalam mempraktikkan doa ataupun dalam keyakinan kita terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah jalla wa ala. Nah, sahabat hidayah rahmanillah wa iyakum jami'an, insyaallah ta'ala pada pukul 7.15 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan kembali lagi ke ruang dengar Anda semuanya dalam acara Salam Ukhuwah dan Murattal Pilihan. dan kita dengarkan beberapa jeda hidayah dan tilawah Al-Quran. Tetap setia di 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.